pada saat sunyi begini, ku teringat padamu. Waktu itu di bulan saling mengisahkan derita, saling mengalami pilu. Hujan turun tiada berhenti, membasahi hatiku sedang menderita pula. Kita berdua senasib tak serupa penderitaan. Ku rasakan kata berpisah. Oh sayang, sampai kini tak